الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sebelum kita membaca kitab dari Salihin, ada beberapa hal yang mungkin kita perlu tadakur bertanasuh di antara kita. Mudah-mudahan kita semua dan ikhwah yang tidak hadir juga bisa mendengarkannya. Ahibati billahi rahiman rahimakumullah jami'a. Yang pertama tentunya tidak ada yang lebih utama selain kita saling tanasuh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa kita menjaga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Dan kemudian yang kedua, ikhwan rahiman rahimakumullah, seperti yang saya sampaikan di khutbah kan kemarin, terus senantiasa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakut tawakul. Ya. Benar-benar kita jujur di dalam i'timad kepada Allah Subhanahu wa taala fi jalbi manfaah pada fil madar, dengan sejujurnya disertai dengan as-siqah billah, penuh percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sebab-sebab syar'iyyah dan sebab-sebab kauniyah. Yang ketiga, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat, ikhwan rahiman rahimakumullah yang hadir apa dan tidak, untuk meningkatkan sabar dengan ketiga macamnya sabar, as-sabru ala ta'atillah, as-sabru an ma'asiyatillah, as-sabru ala qadarillah. Sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala as-sam'u wa ta'ah di wulatil umur, mendengar dan taat kepada pemerintah muslimin selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi aturan-aturan, himbauan-himbauan yang alhamdulillah masykurin yang mereka memberikan himbauan arahan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka ikhwan rahiman rahimakumullah, sabar dalam menjalankan arahan-arahan yang mereka telah tetapkan, termasuk at-ta'ahillah subhanahu wa ta'ala. yang perlu kita sabar. Nah, Tuhan rahimun rahimakumullah jami'a, sabar yang kadang berisiko, yang harus ditanggung seorang muslim. Namun kalau dia benar-benar niatkan lillahi subhanahu wa ta'ala, mesti akan Allah ganti yang lebih baik. Kenanjuran harus senantiasa di rumah. Kenanjuran harus membatasi diri. Bisa jadi banyak di antara kita semua berkurang pemasukannya, ya berkurang untuk mencukupi kebutuhan anak istrinya. Namun sabar, sekali lagi sabar dalam melaksanakan perintah-perintah, himbauan-himbauan penguasa adalah termasuk ibadah kepada Allah. Ya, as-sam'u wa ta'ah adalah prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah, prinsip kaum muslimin. Yang ketika seorang muslim melaksanakannya, ia mendengar dan taat dengan sabar, lillahi subhanahu wa ta'ala pasti akan ganti. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairun minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka pasti Allah akan mengganti yang lebih baik darinya. Mungkin dari sisi kamiyah, dari sisi jumlah mungkin lebih kecil, namun kita tidak tahu dari sisi kaifiyah, kualitas, barokah, itu lebih daripada yang biasa kita dapat. Maka wasbiru ala ta'atillah. Khon rahiman rahimakumullah jami'a. Kita laksanakan semua arahan yang ada untuk melaksanakan himbauan-himbauan tersebut, semata-mata kita yakini itu adalah prinsip akidah kita, bentuk takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena at-taqwa adalah melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara perintah Allah adalah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Juga as-sabru an ma'siyatillah subhanahu wa ta'ala. Ayol ikhwah rahiman rahimakumullah, yang di sini ataupun yang kebetulan belum bisa hadir, manfaatkan kesempatan di rumah. Banyak di rumah untuk banyak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk banyak bertakarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk banyak dekat dengan keluarga, semakin dekat mentarbiyah istri, mentarbiyah anak. Wahdharu an ma'siyatillah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, jangan sampai kesempatan baik di rumah malah digunakan untuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di rumah, yang dalam rangka melaksanakan perintah himbauan penguasa, itu bentuk ketaatan dan takwa kita kepada Allah, yang semestinya diisi dengan takarrub, jangan sampai malah diisi dengan perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman sangat Muadzirin ikhwan rahiman rahimakumullah, sangat banyak sarana maksiat, godaan maksiat di rumah. Ada sebagian mereka yang terjerumus maksiat yang berupa syahwat atau pesubuhan. Gunakan ikhwan rahiman rahimakumullah kesempatan yang ada, yang entah kapan lagi terdapatkan banyak bersama keluarga, untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan malah memberikan contoh yang tidak baik kepada keluarga. Juga jauhi qila wa qal, jauhi mumarah, mujadalah, perkara-perkara yang dicela dalam agama kita. Yang berikutnya ikhwan rahiman rahimakumullah jami'an, adalah banyak berhusnudzan kepada yang lain, banyak berbaik sangka kepada yang lain, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita adalah semata-mata untuk kebaikan bersama, dalam rangka menjalankan arahan-arahan yang ada dari pemerintah kita, dari guru-guru kita. Ikhwan rahiman rahimakumullah jami'ah, di satu kesempatan yang ada di hadapan sidang Komisi 9 DPR, Ketua Gugus Tugas ya tanggap COVID-19 yang ditunjuk oleh Presiden, ya di antara beliau sampaikan adalah ponpes-ponpes, boarding school, kemudian beberapa lembaga tempat yang beliau sebutkan adalah tempat yang terbaik untuk isolasi, sehingga beliau menganjurkan untuk tetap ya mereka biar di sana, karena dengan mereka di sana mereka tidak bergaul, berdekat dengan ya orang-orang yang jauh yang berpenyakit, dibandingkan kalau seandainya mereka pulang ke tempat masing-masing, yang kemudian kata beliau tertularnya besar. Sehingga alhamdulillah ikhwanukum alhamdulillah masykurin, ya kita buat tim satgas tanggap COVID-19 di Mahdi ini juga dalam rangka ta'adillah, ta'awun. Alhamdulillah ternyata yang kita lakukan adalah bentuk iya apa yang dicanangkan, diprogramkan, dianjurkan oleh pemerintah kita. Oke, ikhwan rahiman rahimakumullah, para ikhwah yang selama ini berta'awun, usbiru wastamiru, lanjutkan. Walaupun ternyata yang kita jaga di sini 10 orang, 9 orang, itu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu program anjuran pemerintah kita. Selain kita menjaga anak-anak kita, itu pun bentuk mudah-mudahan ya ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus ta'awun, terus bersemangat. Apakah santrinya banyak ataupun tidak, ya, terus bertahap. Ternyata subhanallah, tempat seperti inilah di antara tempat yang terbaik, kata beliau, untuk isolasi, untuk karantina, untuk menjaga anak-anak muslimin dari, ya, penyakit ini. Jazakumullah khair, maka terus sabar ala ta'atillah, bertahap. Kemudian yang terakhir untuk aulad, ya, yang mau pulang sebagian mungkin, sebagaimana kata presiden kita, pulang bukan libur, pulang untuk belajar di rumah, pulang untuk di rumah, bukan untuk berlibur. Ya. Sekolah-sekolah diliburkan itu dalam rangka tidak ada kerumunan, tidak ada pertemuan antara orang yang jauh dengan yang lainnya, yang itu sebab, di antara sebab penyebaran. Maka jika sebagian pulang, pulang ke rumah dan terus belajar. Iya, jauhi perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan orang tua, bantu mereka. Nah, ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab.